Bagaimana hukum memakai deodoran, obat ketiak yang mengandung alkohol sekian persen? Kalau kandungan alkohol tersebut kandungannya mendominasi sehingga menyebabkan kalau diminum yakni memabukkan, maka tidak diperbolehkan. Naam, namun kalau tidak sampai kepada tingkatan memabukkan, maka asal hukumnya diperbolehkan, wallahu taala alam, dan dosanya bagi orang yang mencampurnya.